Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله wa ikhwanu talabah rahimani wa rahimakumullah, al-yawm nuwasil darsana fit tafsir. Hari ini kita mulai kembali kajian tafsir, yaitu tafsir yang ringkas oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Dan kita masih dalam surat An-Nisa ayat yang ke-47. Wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sadd wa kana amrullahi maf'ula. Kita ingatkan kembali bahwa ayat ini berkait dengan ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yasharuna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Tidakkah kau lihat wahai Rasul tentang orang-orang yang diberi bagian dari kitab, ini pernah diturunkan kitab Taurat pada mereka, pernah diturunkan kitab Injil pada mereka, ternyata mereka yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Mereka lebih memilih kesesatan dan mereka menginginkan agar kalian juga sesat dan menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian Allah khabarkan bagaimana akhlak mereka. Bahkan Yahudi, kata Allah, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Yahudi mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti-ganti, menambah-nambah, mengurangi, bahkan mereka memelesetkan kalimat-kalimat. Yaqulun sami'na wa atha'na. Seakan-akan mereka berkata kami dengar, kami taat, sami'na wa atha'na. Ternyata mereka plesetkan sami'na wa asaina. Terdengar seperti kalimat sami'na wa ata'na. Padahal maknanya atau maksudnya kalimat sami'na wa asaina. Astaghfirullah. Itu Yahud. Demikian pula ketika mereka berkata kepada nabinya dengan kalimat ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Ikhwan bin na'azakumullah, yang harusnya mereka katakan perhatikan kami, bimbinglah kami, tapi mereka plesetkan pada kalimat lain yang maknanya penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Maka Allah katakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai para ahli kitab yang pernah diberi kitab, yang pernah diberi bagian dari kemuliaan yaitu diutusnya Rasul pada mereka dan diturunkan kitab-kitab pada mereka, Taurat dan Injil. Kata Allah, aminu bima nazzalna, imanilah atau berimanlah dengan apa yang kami turunkan, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Yang seharusnya ahli kitab lebih dulu beriman daripada selain mereka. Mengapa demikian? Karena ahli kitab sudah pernah tahu, sudah pernah mendapatkan berita dari nabi-nabi mereka dan dari rasul-rasul mereka, sehingga seharusnya lebih mudah untuk beriman dengan ayat-ayat berikutnya atau dengan kitab berikutnya, yaitu Al-Quran. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada mereka dan menjelaskan pada mereka bahwa mereka sepantasnya lebih dulu beriman daripada orang lain. Adapun musyrikin tidak pernah mendengar. Orang-orang yang lain selain Yahudi dan Nasrani enggak pernah mendengar tentang Rasul. Sedangkan Yahudi dan Nasrani pernah mendapatkan kitab-kitab dan pernah diutus pada mereka Rasul-Rasul. Tentunya antara Rasul dengan Rasul berikutnya, antara Nabi dengan Nabi berikutnya, dan seluruh ajaran para Anbiya sama. Khususnya dalam masalah akidah dan berita-berita. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Adapun fikihnya, hukum-hukum syariatnya mungkin bisa berubah-ubah. Jangankan antara seorang nabi dengan nabi berikutnya, bahkan antara nabi yang sama di masa pertama dan di masa berikutnya bisa berbeda. Ya Pak ya. Karena Allah katakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus atau apa yang kami ganti, niscaya kami akan berikan yang lebih baik, yang lebih bagus. Tadinya tidak boleh ziarah kubur, kemudian di akhir-akhir dibolehkan ziarah kubur. Yang tadinya begini bisa berubah begitu. Itu barakallahu fikum perkara ahkam. Antara ajaran seorang nabi saja, satu orang nabi di awal, di tengah, di akhir bisa berbeda karena ada nasikh dan mansukh. Apalagi antara nabi dengan nabi berikutnya bisa berbeda. Tetapi yang tidak mungkin berbeda adalah akhbar. Yang tidak mungkin berbeda adalah akhbar, berita tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maka enggak akan berbeda antara nabi dengan nabi yang lainnya. Berita tentang keesaan Allah, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya, enggak akan berbeda. Demikian pula tentang jannah wan-nar, tentang surga dan neraka, tentang akhirat, tentang kebangkitan, tentang mahsyar, tentang berita akan datangnya dajjal, dan semua berita-berita tidak akan berubah antara yang diberitakan oleh nabi dengan nabi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Tayib, maka seorang yang sudah pernah mendengar dari Nabi Musa akan mudah menerima berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang pernah mendengar berita dari Nabi Isa alaihi salam tentunya lebih mudah untuk menerima berita-berita yang sama yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi mereka sudah mengkhabarkan akan datangnya Nabi terakhir. Maka Allah katakan, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah dengan yang kami turunkan pada Nabi Muhammad SAW yang membenarkan apa yang ada pada kalian, mencocoki apa yang ada kalian, mencocoki apa yang ada pada kalian, sama. Kemudian Allah ancam, min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, sebelum kami hapuskan wajah-wajah kalian, sebelum kami hilangkan wajah-wajah kalian dan kami balikkan ke belakang punggung-punggung kalian. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, memindahkan wajah mereka ke belakang. Au nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt, atau kami akan laknat seperti dilaknatnya para ashab as-sabt. Ashab as-sabt adalah Yahudi yang Allah sudah melarang mereka untuk jangan mencari ma'isyah di hari Sabtu, untuk tetap di rumah-rumah mereka di hari Sabtu. Ternyata mereka melanggarnya, maka Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka, dan Allah jadikan mereka monyet-monyet. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman-ancaman ini pada mereka ahlul kitab, karena memang mereka sudah mengerti, sudah tahu, dan sudah mendapatkan berita akan datangnya seorang Nabi. Alasan apa mereka menolak? Pantaskah mereka menolak? Ini yang membuat Allah murka pada mereka, sehingga Allah ancam dengan dua ancaman tadi, dirubah bentuknya dan dilaknat. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ahlal kitab minal yahudi wal nasara أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتاب السابقة التي قد صدقها فإنها أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. قال الشيخ السعدي بذن الله memerintahkan kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara agar mereka beriman dengan Rasul An-Nabiyil Ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, yaitu Al-Qur'anil Azim Al-Muhaimin ala ghairihi minal kitabi was-sabiqah atau minal kutubis sabiqah, yang menjaga, justru menjaga dan membenarkan atas kitab-kitab lainnya yang terdahulu. Allati qad saddaqaha, yang telah dibenarkan. Fainaha akhbarat bihi falamma waqal mukhbar bihi kana tasdiqan lidzalikal mukhbar. Mengapa dikatakan saddaqaha? Karena Taurat dan Injil telah memberitakan satu berita akan datang seorang Nabi. Maka ketika benar-benar datang, berarti kedatangan Nabi dan diturunkannya Al-Quran membenarkan berita tersebut. Sahih. Nabi Isa misalnya menyatakan, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini Rasul, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat dan memberitakan akan datangnya setelahku Nabi yang bernama Ahmad. Berarti dia akhbarat akhbarat. Baik. Nabi Musa mengkhabarkan, Nabi Isa mengkhabarkan. Taurat mengkhabarkan, Injil mengkhabarkan. Kemudian datang Al-Mukhbar. Apa Al-Mukhbar? Maf'ulnya. Datang yang dikhabarkan oleh Taurat, datang yang dikhabarkan oleh Injil. Bukankah kedatangan Al-Mukhbar bihi membenarkan apa yang ada dalam Taurat? Bukankah kedatangannya, kedatangan Al-Mukhbar bihi membenarkan apa yang dalam Injil? Itu maknanya ayat Allah Subhanahu wa taala musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Wa aidan fa innahum in lam yu'minu bihadzal qur'an fa innahum lam yu'minu bima fi aydihim minal kutubi. Juga kalau mereka tidak mau beriman dengan Al-Qur'an, berarti mereka tidak percaya dengan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab mereka. Ini mengkhabarkan, ini membuktikan bahwa kabar itu benar. Injil juga mengkhabarkan dan Nabi membuktikan bahwa Injil benar, akan datangnya seorang Nabi. Maka siapa yang tidak percaya dengan Al-Mukhbar bihi, siapa yang tidak percaya dengan perkara yang sudah dikhabarkan dalam Taurat dan Injil, berarti mereka tidak percaya dengan Tauratnya dan tidak percaya dengan Injilnya. Alaysa kadzalik? Bala. Li'anna kutuballah yusaddiq ba'duha ba'dhan. Karena kitab-kitab Allah membenarkan satu sama lainnya. Berita-beritanya tidak akan berbeda. Berita-beritanya tidak akan berbeda. Yuwafiq ba'duha ba'dhan, akan membenarkan satu sama lainnya. Fada'wal iman bi ba'dhiha duna ba'dhin da'wa batilah la yumkin sidquha. Maka pengakuan iman dengan sebagiannya tanpa sebagian yang lainnya adalah pengakuan yang batil. La yumkin sidquha, tidak mungkin bisa dibenarkan. Bagaimana pengakuan dengan sebagiannya? Beriman pada yang ini saja, yang Injil saja. Taurat enggak percaya, Quran enggak percaya. Enggak bisa. Karena ini dan ini dan ini beritanya sama. Tauhidnya sama. Mengkhabarkan hal yang sama. Atau beriman dengan Taurat saja, tidak mau percaya pada Injil, enggak mau percaya pada Quran, juga enggak bisa. Siapa yang beriman pada Taurat dan Injil harus percaya dengan apa yang diberitakan oleh Taurat dan Injil tersebut, yaitu akan datangnya seorang Nabi dan akan turunnya satu kitab yang terakhir. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Fada'wa iman biba'diha, pengakuan iman pada sebagiannya, enggak bisa diterima. Kalau beriman kepada ini dan ini, otomatis harus beriman pada yang ini. Kalau beriman dengan Quran, akan beriman pada Injil dan Taurat, bahwa kedua-duanya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula sebaliknya. Kalau beriman pada Taurat dan Injil, harus beriman pada Quran. Karena dalam Taurat dan Injil diberitakan tentang Al-Quran. Barakallahu fiikum. Wa bi qawlihi aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ayat ini menganjurkan hassa lahum wa annahum yanbagi an yakunu qabla ghairihi mubadirina ilaihi bisababi ma an'ama Allahu alaihim min ilm. Hadhihi al-ayah hassun lahum. Ini merupakan anjuran untuk mereka. Dan bahwasanya mereka sepantasnya untuk menjadi atau untuk menerima sebelum orang-orang lain. Mubadirina ilaih, akan bersegera kepadanya. Bisababi ma an'amallahu alaihim bihi minal ilm, dengan sebab apa yang Allah telah berikan pada mereka dari kenikmatan ilmu, yaitu dari Taurat dan dari Injil, dari Nabi Isa dan Nabi Musa, alaihi wassalatu wassalam, seharusnya mereka lebih dulu beriman. Wal kitab alladhi yujib an yakuna ma alaihi ma'adha min ghairihim, dan kitab yang wajib mereka imani adalah lebih agung, lebih besar daripada yang lainnya. Walihada tawa'adahum ala adamil iman, oleh karena itu Allah mengancam siapa yang tidak beriman. Allah mengancam dengan ancaman-ancaman. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, kami akan hilangkan, kami akan hapuskan wajahnya dan kami pindahkan ke belakang. Wa hadza jazaa'un min jinsi ma 'amilu, ini adalah balasan sejenis dengan apa yang mereka perbuat. Al-jazaa'u min jinsil 'amal, al-jazaa' min jinsil 'amal, balasan itu sejenis dengan bentuk perbuatannya. Kama tarakul haqqo wa atharul batila wa qallabul haqa'iqa faj'alul batil haqqan wal haqq batilan juzu min jinsi dhalika bitamsi wujuhihim kama tamasul haqqo. Apa perbuatan mereka? Perbuatan mereka tarakul haqq, meninggalkan kebenaran. Wa atharul batil, lebih memilih kebatilan. Wa qallabul haqaiq, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Fa ja'alul batila haqqan wa ja'alal haqqa batilan, menjadikan yang hak sebagai kebatilan, menjadikan yang batil sebagai kebenaran. Berpaling dari kebenaran, menolak kebenaran. Maka juzu, maka mereka dibalas min jinsi dalik, dibalas dengan sejenis, karena berpaling, benar-benar Allah palingkan wajahnya, Allah pindahkan ke belakang. Ai fi aqfa'iha, di kofanya, di tengkuknya, wajahnya dipindahkan ke belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raddaha ala adbariha, dipindahkan ke punggung-punggungnya atau ke belakangnya. Bi anta ja'ala fi aqfa'iha, dijadikan di tengkuk-tengkuknya. Karena perbuatannya menolak kebenaran, berpaling dari kebenaran, maka diputar oleh Allah wajahnya ke belakang. Wa hadza asna' ma yakun, dan itu sejelek-jelek bentuk manusia. Aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt, ancaman kedua. Atau kami la'anat, kata Allah Subhanahu wa taala. La'anat maknanya adalah tarduhum min rahmatih, mengusir mereka dari rahmatnya, menjauhkan mereka dari rahmat. Yu'aqibuhum bija'alihim qiradah, dan diperlakukan pada mereka apa yang Allah perlakukan pada pelanggar-pelanggar hari Sabtu dari kalangan Yahudi, yang Allah katakan pada mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka Allah akan kutuk mereka, dijauhkan dari la'nat, dijauhkan dari rahmat, dan kemudian dijadikan sebagai monyet-monyet yang hina. Kama fa'ala bi ikhwanihim alladziina attadaw fi sab, seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka yang melanggar hari Sabtu. Allah katakan, faqulna lahum kunu qiradatan khasin, Allah katakan pada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perintah Allah pasti akan terjadi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah katakan juga dalam ayat lain, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. sehingga Allah katakan kun. Hanya saja karena jamak, karena Yahudi sekian banyak orang, Allah katakan kunu dari kata kun. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina, maka jadilah mereka kera-kera yang hina. Kalau Allah katakan kun, fayakun. Allah katakan jadilah, maka benar-benar terjadi. Ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah mengadakan kedustaan dan dosa yang sangat besar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu la yaghfiru liman asyraka bihi ahada minal makhluqin. Allah menghabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu dari makhluk-makhluk. Wa yaghfiru ma duna syirk, dan Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa yang selain syirik. Sagairaha wa kabairaha, apakah dosa-dosa kecilnya atau dosa-dosa besarnya. Wa dzalika 'inda masyiatihi, dan itu tentunya sekehendak Allah. Siapa yang Allah kehendaki untuk diampuni, Allah ampuni. Idza qadat hikmatuhu maghfiratahu, kalau hikmah Allah menghendaki orang itu diampuni, Allah ampuni. Kalau hikmah Allah menghendaki bahwa orang itu tidak pantas diampuni, maka Allah akan azab dia. Maka barakallahu fikum, ringkasnya, siapa yang berbuat kesyirikan dan mati belum bertaubat, masih membawa kesyirikan, tidak akan diampuni abadan abidi. Adapun siapa yang mati membawa dosa-dosa lain selain kesyirikan, bisa saja Allah ampuni dengan hikmahnya, dengan rahmatnya. Wa huwa afuwun ghafur, karena Allah maha pemaaf, maha pengampun. Tetapi bisa juga Allah azab dia bi'ajlihi wa hikmatih. Bisa saja Allah azab dia dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Maka barakallahu fikum, dosa-dosa yang lain tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, adapun syirik tidak akan diampuni. Bagi siapa yang mati membawa kesyirikan, bagi siapa yang mati membawa dosa. Adapun yang belum mati, dia punya dosa syirik, bisakah bertaubat? Sangat bisa. Pintu taubat masih terbuka. Sehingga sebagian besar para sahabat pernah mengalami kesyirikan, pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Toh mereka masuk Islam, mengucapkan syahadat, kemudian mengikuti Rasulullah SAW dan berjuang membela kalimat tauhid. Maka semuanya terhapus, kesyirikan-kesyirikan yang telah lalu terhapus. Maka di sini yang dimaksud adalah yang mati masih membawa kesyirikan, enggak akan diampuni. Fadzunubul lati duna syirk qad ja'ala Allahu limaghfiratiha asbaban katsirah. Adapun dosa-dosa yang selain syirik, Allah telah menjadikan untuk mengampuninya, Allah telah menjadikan sekian banyak sebab-sebab. Allah telah menjadikan sekian banyak sebab-sebab untuk menghapuskan dosa-dosa yang bukan syirik. Kal hasanat al-mahiyah, seperti kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa-dosa. Apa ayatnya? Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Apa hadisnya? Atbi'il sayyi'atal hasanata tanhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Atbi'is sayyi'atal hasanah tanhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapuskan. Baik. Itu satu. Yang kedua, wal masaib al mukaffirah. Dosa-dosa yang akan menghapus musibah-musibah yang akan menghapus dosa. Al masaib al mukaffirah, musibah-musibah yang akan menghapuskan dosa. Tidak ada satu musibah pun, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali ada dosa-dosa yang terhapus. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Nabi menjawab, ya Abu Bakrin, alasta tahzan? Alasta tusibaka al-la'wa? Bukankah engkau pernah bersedih? Bukankah engkau pernah merasa sakit? Bukankah engkau pernah tertimpa musibah? Tilka ma tujzauna bih, au dhalika ma tujzauna bih, itulah yang engkau dihapuskan dosanya dengannya. Itulah yang engkau dihapuskan dosanya dengannya. Artinya dengan kesedihan, kesusahan, dengan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat menyakitkan, atau musibah, maka itu semua akan menghapuskan dosa. Wal barzah wa yaumul qiyamah, dan juga alam barzah, alam kubur, kadang dibalas di kuburnya, maka di akhirat sudah bersih. Atau justru di yaumul qiyamah. Wa ka du'a'il mu'minin ba'duha li ba'din, dan juga termasuk yang akan menghapuskan dosa-dosa adalah doanya orang-orang yang beriman. Apakah ketika menyolatkan jenazahnya ataupun di luar salat jenazah, kadang-kadang mereka akan berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wasi madkhalahu wa'qim nuzulahu wa'qsilhu bilma'i wa talji wal barad. Itu juga asbab dihapuskannya dosa-dosa tadi. Yang kelima, bisyafa'ati syafi'in, bisa saja terhapus dosa-dosa itu dengan syafaatnya para pemberi syafaat. Yang pertama dan utama tentunya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syafaat berikutnya syafaat dari orang-orang yang salihin, khususnya dari kerabatnya, keluarganya. Syafaat dari syuhada, karena para syuhada, orang yang terbunuh syahid fi sabilillah, bisa memberikan syafaat pada 70 keluarganya. Masih ada lagi. Wa min fawqi dzalika kullih. Dan sebab yang ada di atas semua itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati ahaqqa biha ahlal imani wat tauhid. Rahmat Allah yang paling pantas untuk diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang bertauhid. Wa hadza bi khilafi syirk. Dan ini berbeda dengan kesyirikan. Kalau dosa-dosa, ada 5 sebab lebih, sebab-sebab yang akan menghapuskan. Adapun syirik, kalau mati membawa syirik, tidak akan bisa diampuni lagi. Fa innal musyrik qad sadda 'ala nafsihi abwabal maghfirah. Seorang yang musyrik berarti telah menutup dirinya sendiri dari sebab-sebab ampunan. Dia telah menutup dirinya sendiri atau menutup pintu-pintu ampunan atas dirinya sendiri. Wa aghlaqa dunahu abwaab ar-rahmah. sang musyrik adalah orang yang menutup pintu-pintu rahmat atas dirinya sendiri. Fala tanfa'uhu at-ta'at min duni tauhid. Maka tidak bermanfaat ketaatan-ketaatan apapun tanpa tauhid. Tidak bermanfaat ibadah apapun, kebaikan apapun, ketaatan apapun tanpa tauhid. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur semua amalmu. Tadi amalan soleh bisa menghapuskan dosa, tapi kalau dosanya syirik, justru amalan solehnya yang gugur. Na'udzubillah min dzalik. Wala tufiduhu al-masa'ib syai'a. Demikian pula musibah-musibah tidak bermanfaat apapun buat mereka karena musyrik. Wa ma lahum yawmal qiyamati famalana min syafi'in. Dan mereka tidak akan mendapatkan pembela-pembela. Enggak akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Sebagaimana Allah katakan, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kata mereka penduduk neraka, kami tidak memiliki pembela-pembela dan kami tidak memiliki teman-teman dekat yang bisa membantu. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini akhir ayatnya. Berarti siapa yang berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah mengadakan dosa yang sangat besar sekali. Ai tara jurman kabira. Yani telah melakukan satu kejahatan yang sangat besar atas dirinya sendiri. Wa ayyu dhulmin a'zama min siwal makhluq. Kedzaliman mana yang lebih besar daripada apa yang terjadi pada musyrikin? Yani kedzaliman apa yang lebih besar daripada orang yang menyamakan makhluk min turabin naqis min jami'il wujuh al-faqir bidzatihi min kulli wajhin alladhi la yamliku li nafsihi fadlan amman 'abadahu naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nushura bil khaliq. Apa ada dosa yang lebih besar, kejahatan yang lebih besar daripada orang yang menyamakan makhluk yang diciptakan dari tanah, yang memiliki kekurangan-kekurangan dari segala sisinya, yang fakir, tidak punya apa-apa secara zatnya, dari sisi manapun tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki untuk dirinya apalagi untuk penyembahnya. La yamliku nafsihi fadlan amman abadahu, maknanya tidak memiliki untuk dirinya dan untuk yang menyembahnya atau apalagi untuk yang menyembahnya, tidak memiliki naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak memiliki manfaat, ini tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat, tidak memiliki kehidupan dan kematian, dan tidak bisa pula membangkitkan. Disamakan dengan al-khaliq likulli syai, sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Al-kamil min jami'il wujuh, yang maha sempurna dari segala sisinya. Al-ghani bidatih, yang maha kaya secara zatnya, tidak membutuhkan siapapun dari makhluk-makhluknya. Alladhi biyadihin naf' wad-dur wal-ata' wal-mana', yang maha memiliki di tangannya manfaat madarat, pemberian wal-mana', penghalangan yang memberi atau tidak memberi. Alladhi ma min ni'matin bil makhluqin illa faminhu ta'ala, yang tidak ada satu kenikmatan pun bagi makhluk kecuali dari sisinya. Fal a'zam min hadha adh-dhulmi syai, apakah ada yang lebih besar dari dosa ini sesuatu? Apakah ada satu dosa yang lebih besar dari dosa ini? Ada apa, ada satu kejahatan dari yang lebih daripada kejahatan ini, menyamakan Allah yang maha mulia dengan makhluk yang sangat lemah? Walihada hatama ala sahibihi bil khulud bil azabi wa hirman ats-tawab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pelakunya akan kekal di dalam neraka. Wa hirman ats-tawab, dan terhalang dari pahala-pahala. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya dalam neraka. Wa hadhil ayatul karimah fi haqqi ghairi at-ta'ib. Ayat yang mulia ini adalah tentang orang yang tidak taubat sampai matinya. Tentang orang yang belum taubat sampai matinya. Baik. Ammat ta'ib, adapun yang bertaubat, fa innahu yaghfir lahu syirk fama dunah. Maka Allah akan ampuni kesyirikan maupun yang di bawahnya. Kalau mau taubat, Allah akan ampuni semuanya, kesyirikan maupun yang di bawahnya. Sebagaimana Allah katakan, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa, tidak dikecualikan, termasuk kekufuran dan kesyirikan. Karena fi haqqit ta'ib, ay liman taba ilaihi wa anab, bagi orang yang bertaubat dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa apapun akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala ammama. Ammama maknanya mengutapkan secara umum. Yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan ampuni seluruh dosa kalau mau bertaubat. Wassalatu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.